Qala Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan wajibnya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkap dari ayat ini, karena ini potongan ayat. Ayat lengkapnya adalah qala rajulani minal ladzina yakhafunallah an'amallahu alaihima udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang dari orang-orang yang takut kepada Allah, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada keduanya. Udkhulu 'alaihimul bab. Seranglah mereka melalui pintu gerbang utama kota. Itu kota Palestina. Fa idza dakhaltumuhu, apabila kalian telah masuk ke dalamnya, sudah masuk ke dalam kota Palestina, yang berarti perang, fa innakum ghalibun, maka sesungguhnya kalianlah yang akan menang. Allah katakan masuk. Jika kalian sudah masuk ke kota Palestina, maka niscaya kalianlah yang menang. Jangan ragu. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. At-tawakkal 'alallah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah yang mulia yang Allah kaitkan dengan al-iman, keimanan. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasannya tawakal wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini menunjukkan bahwasannya tawakal adalah ibadah di antara ibadah-ibadah yang paling mulia. Bahkan di antara ibadah-ibadah yang memiliki tingkatan yang tertinggi, bahkan ini adalah tingkatan tauhid yang tertinggi, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersandarnya hati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan disertai melakukan sebab dan meyakini bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberi manfaat dan menolak mudarat, sehingga kita bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan hakikat tawakal adalah anggota badan ini melakukan sebab-sebab, usaha, upaya. Adapun hati bersandar dan bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada sebab. Hadza huwa haqiqatu tawakkul, ini adalah hakikat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna ayat secara umum tentang ayat di atas. Yadhkuru ta'ala anna Musa alaihi salam amara qaumahu an yadkhulu al-ardh al-muqaddasata allati katabahu Allahu lahum. Allah menyebutkan bahwasanya Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan kaumnya untuk masuk ke negeri yang disucikan, yaitu Palestina, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan negeri tersebut untuk mereka, untuk Musa dan kaumnya. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan kaumnya untuk masuk ke Palestina. Wala yartaddu ala adbarihim khaufan minal jabbarin, dan Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kaumnya agar tidak lari, tidak kabur, karena takut kepada jabbarin, kepada orang-orang yang perkasa lagi kuat dari penduduk Palestina ketika itu. Jangan pesimis, maju terus. Bal yamdu qadaman la yuhabunahum wa la yakhshawnahum. Kan tetapi terus maju. Jangan takut kepada mereka. Jangan khawatir. Mutawakkilina 'alallahi fi hazimatihim. Dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengalahkan mereka. Masuklah, seranglah, niscaya kalian yang menang. Jangan kalian kabur atau lari karena takut kepada pasukan-pasukan mereka yang gagah perkasa, lagi kuat. Jangan takut kepada mereka, terus maju dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengalahkan mereka, karena Allah telah berjanji kalian yang akan menang. Mustaddiqina bisihati wa'dihi lahum in kanu mu'minin, dengan membenarkan benarnya janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka, in kanu mu'minin, jika mereka benar-benar orang yang beriman. Maka hendaklah seorang hamba bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyandarkan dirinya, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hati bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, kemudian anggota badan melakukan sebab, usaha dan upaya. Kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka bersyukur. Jika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka bersabar. Hadza huwa haqiqatu tawakkul 'ala Allah. Ma yastafadu min al-ayah. Faedah yang bisa diambil dari ayat di atas. Al-ula yang pertama, wujubut tawakkuli 'ala Allah wahdahu subhanahu. Wa anna sarfat tawakkuli li ghairillahi syirkun li'annahu ibadah. Wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan bahwasannya menyerahkan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Bertandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Yang demikian karena li'annahu ibadah, karena tawakal itu ibadah. Ibadah ketika diserahkan kepada selain Allah, maka itu namanya kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, anna tawakkul 'ala Allah syartun fi sihhatil iman yantafil imanu 'inda intifa'ihi. Bahwasannya bertawakal kepada Allah adalah syarat sahnya keimanan. Keimanan akan hilang ketika hilangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal kepada Allah adalah syarat sahnya keimanan. Akan hilang keimanan dengan hilangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Wa qawlihi, kemudian dalil yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sempurna keimanannya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, apabila diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb-nya. Al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna ayat secara umum. Yasifullahu jalla wa 'ala al-mu'minina haqqal iman bi thalathi sifat 'azimah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mensifati orang-orang yang beriman, haqqal iman, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sejujurnya, keimanan yang sebenarnya. Bi thalathi sifat 'azimah, Allah sifati orang-orang beriman yang sempurna keimanannya, yang jujur keimanannya, dengan tiga sifat yang mulia. Apa saja hiya? Yang pertama, al-khawfu minhu inda dzikri. rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika disebutkan nama Allah. Fayafa'aluna awamirahu wayatrukuna zawajirahu. Dan tanda orang yang takut kepada Allah azza wa jal, dia mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat orang-orang yang beriman. Kalau kita ngaku beriman, maka adakah sifat-sifat ini dalam diri kita? Karena Allah mensifati orang-orang yang beriman haqqal iman dengan tiga sifat ini. Yang pertama, orang beriman dia akan takut kepada Allah ketika disebut nama Allah Azza wa Jal, ketika diagungkan nama Allah Azza wa Jal, sehingga dia pun mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua, ziyadatu imanihim inda sama'i tilawati kalami. Bertambahnya keimanan mereka ketika mendengar bacaan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka bertambahlah keimanan mereka. Ini sifat orang-orang yang beriman, haqqal iman, dengan keimanan yang sejujurnya. Sifat yang ketiga, wa tafwidul umuri ilaihi wal i'timad 'alaihi wahdah. Orang yang beriman itu menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diambil dari lafaz wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal, yaitu menyerahkan semua urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat-sifat orang-orang yang beriman. Kemudian ma yustafadu minal ayah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Al-ula, faedah yang pertama, masyru'iyatu tawakkuli 'ala Allah wa annahu min sifatil mu'minin. Disyariatkannya bertawakal kepada Allah, dan bahwasannya tawakal kepada Allah termasuk dari sifat-sifat orang-orang yang beriman. Asaniyah, faedah yang kedua, annal imana yazidu wa yankus, fayazidu bitta'ati wa yankusu bil ma'siyah. Bahwasannya keimanan itu bertambah dan berkurang, kadang bertambah, kadang berkurang. Dia bertambah karena ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yazidu bitta'ah, bertambah ketika dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan keimanan bisa berkurang karena sebab kemaksiatan. Semakin dia durhaka dan semakin banyak kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla, semakin berkurang keimanannya. Ini madhab ahlu sunnati wal jamaah, anal iman yazid wa yankus. Keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang, khilafan lil murji'ah, berbeda dengan orang-orang murji'ah dan yang semodelnya, yang menyatakan bahwasannya iman tidak bertambah, tidak berkurang. Keimanannya ahli maksiat sama dengan keimanannya nabi, sama dengan keimanannya para sahabat, dan seterusnya. Ini adalah suatu kesesatan yang jelas. Ya, demikian karena madhab al-sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Faedah yang ketiga, annal imana billahi yastad'i tawakkula alaihi wahdah. Bahwasannya keimanan kepada Allah Azza wa Jal, ya, ini mengharuskan agar bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Keimanan kepada Allah ini mengharuskan orang yang mengaku beriman tersebut, ya, agar bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karena keimanan dan tawakal kepada Allah Azza wa Jal sangat erat kaitannya. Kemudian faedah yang keempat, anna min sifatil mu'minin al-khusyu'a wadh-dhulla lillahi ta'ala. Bahwasanya di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman adalah khusyu', tunduk, dan juga merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebut nama Allah Azza wa Jal, ketika diagungkan Allah Azza wa Jal, ya, bergetar hatinya, takut, bergetar karena takut. Dan ketika dibaca ayat-ayatnya, bertambah keimanannya karena dia khusyuk mendengarnya. Dan dia mentadabburinya, menghayatinya, memahaminya, sehingga bertambah keimanannya. Sehingga di antara sifat orang-orang beriman adalah khusyuk, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, wa qawlihi, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 64, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah bagimu dan bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian dalil yang keempat, wa qawlihi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan mencukupinya. Al-ma'na al-ijmali lil ayatain. Makna dua ayat di atas secara umum. Yukhbirullahu ta'ala nabiyahu wa ummatahu bi'annahu huwa wahdahu kafihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kepada nabinya dan kepada umatnya bahwasannya dialah Allah saja satu-satunya yang memberi kecukupan kepada mereka. Fala yahtajuna ma'ahu ila ahad, sehingga mereka tidak perlu kepada seorang pun di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu bersandar, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyakun tawakkaluhum wa rabbatuhum 'alaihi wahdah. Maka hendaklah tawakalnya mereka dan harapan mereka adalah kepada Allah saja. Kama ja'ala subhanahu li kulli amalin jaza'an. Sebagaimana Allah menjadikan setiap amal itu ada balasannya. Faja'ala jaza'at tawakkul 'alaihi kifayatahu lil mutawakkil. Maka Allah jadikan balasan tawakal kepada Allah, ya, adalah dengan Allah akan memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Fa idza kana Allah subhanahu kafian al-mutawakkil 'alaihi wa hasabahu wa waqihi fala matma'u fihi li'aduwin. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kecukupan, Allah yang mencukupi orang yang bertawakal kepadanya, dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala yang melindungi orang tersebut yang bertawakal kepadanya, maka tidak akan ada jalan bagi musuh ya, untuk memudaratkan orang yang bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jika Allah telah mencukupi kita, yaitu melindungi kita, memelihara kita, dan seterusnya, maka tidak akan ada jalan bagi musuh untuk merugikan dan memudaratkan kita. Sehingga Allah katakan, "Wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Ma istafadu minal ayatain, faedah yang bisa diambil dari dua ayat di atas. Al-ula, faedah yang pertama, wujubu tawakkul 'alallah li'annahu min a'dhami anwa'il ibadah. Wajibnya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya tawakal termasuk jenis ibadah yang paling agung. Faedah yang kedua, bayanu fadli tawakkul 'alallahi wa fa'idatihi. Wa annahu a'dhamul asbab li jalbi naf'i wa daf'i dur. Penjelasan tentang keutamaan bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan penjelasan tentang faedah bertawakal kepada Allah, dan bahwasannya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebab terbesar untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Sebab yang terbesar untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat dengan cara bersandar dan bergantung hanya kepada Allah saja. Karena Allah yang memiliki manfaat dan mudarat. Faedah yang ketiga, annal jazaa'a min jinsil 'amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ketika dia bergantung, bersandar ya, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Ya. Karena dia bergantung dan bersandar kepada zat yang bisa memberikan kecukupan, yang bisa melindungi, memelihara, ya, dan seterusnya. Sehingga orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mencukupinya, Allah akan melindunginya, Allah akan menjaganya, dan seterusnya. Kemudian dalil yang terakhir, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Wa qalaha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari wa Nasa'i. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke dalam api. Wa qalaha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu, Dan ucapan ini atau kalimat ini juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka orang-orang musyrikun mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia, itu orang-orang musyrikun, mereka telah menyiapkan dan mengumpulkan tentara-tentara yang banyak, pasukan-pasukan yang banyak untuk menghabisi kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka, pada pasukan-pasukan ini, pasukan-pasukan musyrikun. Fazadahum imana, akan tetapi keadaan ini menambah keimanan mereka, semakin bertambah keimanan mereka. Waqalu, dan mereka orang-orang yang beriman mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Walaupun pasukan musyrikin jumlahnya berlipat-lipat daripada jumlah pasukan orang-orang yang beriman, kaum mukminin, sungguh sangat jauh. Akan tetapi orang-orang yang beriman memiliki Allah Azza wa Jalla, Ia memberi kecukupan kepada mereka, sehingga mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga An-Nasa'i. Al-ma'na al-ijmali lil athar. Makna athar atau riwayat secara umum. Makna riwayat ini secara umum. Yarwi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna hadhihi al-kalimah al-'azimah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwasanya kalimat yang agung ini, yaitu kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha al-khalilan. Kalimat ini diucapkan oleh dua khalil, dua kekasih Allah azza wa jalla, Ibrahim wa Muhammadun alaihi mustalatu wassalam. Itu Ibrahim dan Muhammad alaihi mustalatu wassalam. Fi mawkifaini harijaini, pada dua keadaan yang naam genting. Nabi Ibrahim mengucapkannya ketika dalam keadaan genting, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya ketika dalam keadaan genting. Lakiyahuma min qaumihima, yang mereka dapati dari kedua kaum mereka. Wa dzalika hina mada'a Ibrahimu qaumahu. Kejadian itu yaitu ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak kaumnya ila ibadatillah, untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Fa'abau, akan tetapi kaumnya enggan. Enggan untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Wa kassara asnamahum, maka Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala mereka, patung-patung mereka yang mereka ibadahi dari selain Allah. Fa'aradu an yantasiru laha, kemudian mereka orang-orang musyrikun hendak membela berhala-berhala mereka. Fajama'u hataban, maka mereka pun mengumpulkan kayu bakar. Wa adramu lahu, kemudian mereka menyalakan kayu bakar tersebut. Wa adramu lahu naron, waramuhu bil manjani, kemudian mereka pun melemparkan Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan manjani ila wasatiha, ke tengah api. Manjani itu alat pelempar, alat perang pada zaman dulu untuk melempar benda yang berat menggunakan manjani. dilemparkan Ibrahim alaihi salatu wasallam dengan manjanik ke dalam api. Faqala hadhil kalimah, maka Ibrahim alaihi salatu wasallam mengucapkan ucapan ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Faqala Allahu linnar, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada api. Allah memerintahkan api, karena api itu makhluk Allah. Api akan membakar atau dia akan padam atas perintah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan jadilah keselamatan untuk Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Nah, dibaca kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam secara ringkas dalam surah Al-Anbiya. Allah perintahkan api untuk dingin, maka dinginlah api tersebut. Nabi Ibrahim tidak terbakar, tidak termudoroti oleh api atas izin Allah Azza wa Jal. Dan selamatlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam? Kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat yang boleh ucapkan di saat genting, di saat darurat, ya. Hanya bertawakal dan bersandar kepada Allah saja. Ya. Hati ini bergantung hanya kepada Allah saja. Kemudian wahinama, ini mauqif yang pertama. Mauqifnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mauqif yang kedua, wahinama arsalat Quraisyun ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatawa'aduhu. Mauqif yang kedua itu ketika Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy mengutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan mengancam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqul, utusannya berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna qad ajma'na as-sayra ilaik wa ila ashabika lina'tasilakum. Sesungguhnya kami telah mengumpulkan pasukan besar. Yang pasukan besar itu sudah berjalan menuju kepadamu dan kepada para pengikutmu. Itu sedang menuju kepada orang-orang yang beriman. Linastasilakum. Agar kami bisa menghabisi kalian semua. Ancaman, ya. Ancaman langsung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin Quraisy mengancam, menyerang dan menghabisi orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan pasukan yang besar, pasukan yang banyak, ya, telah bergerak untuk menghabisi orang-orang yang beriman. Faqala sallallahu alaihi wasallam inda dzalik hadhil kalimatul azimah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diancam dengan ancaman ini, maka beliau mengucapkan ucapan ini. Beliau mengucapkan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lahum wa fadlin lam yamsasuhum su. Dalam surah Ali Imran ayat 174 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin, maka orang-orang yang beriman pun kembali dengan membawa nikmat dari Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan selamat. Lam yamsasuhum su, sama sekali mereka tidak mendapatkan mara bahaya, sama sekali mereka tidak mendapatkan bencana. Yang demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi mereka, Allah yang melindungi mereka dari keburukan-keburukan. Ma yustafadu minal athar. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari athar atau riwayat Abdullah bin Abbas di atas. Al-ula yang pertama, fadlu hadhil kalimah, keutamaan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa annahu yanbaghi an tuqala 'inda syada'idi wal kurub. Bahwasannya seyogianya kalimat ini diucapkan di saat-saat darurat, di saat-saat genting, di saat-saat terjepit, di saat-saat menghadapi kesusahan dan kesulitan. Hendaklah diucapkan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, yaitu bergantung dan berserah diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah yang kedua, anna tawakkul min a'zamil asbab fi husulil khair wa daf'is syarr fid dunya wal akhirah. Bahwasanya bertawakal itu termasuk sebab yang paling besar untuk mendapatkan kebaikan dan untuk menolak kejelekan di dunia dan di akhirat. Bertawakal kepada Allah termasuk sebab yang paling besar untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kejelekan di dunia dan di akhirat. Maka di saat-saat genting, di saat-saat darurat, bersandar hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hati bergantung dan bersandar kepada Allah azza wa jalla. Kemudian anggota badan berusaha, berusaha untuk menyelamatkan diri, ya, gimana dengan lari, ya, atau yang semisalnya. Nah, anggota badan berusaha, berupaya untuk mencari keselamatan. Kemudian faedah yang ketiga, annal imana yazidu wa yanqus. Bahwasannya keimanan itu bertambah dan berkurang sebagaimana penjelasan yang sudah berlalu. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena sebab kemaksiatan. Orang yang sedang semangat-semangat ibadah memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ini tanda keimanannya sedang nanjak, sedang naik, sedang bertambah, sedang menguat. Tapi kalau dia sedang banyak melakukan kemaksiatan, matanya melakukan kemaksiatan, telinganya banyak melakukan kemaksiatan, mendengar hal-hal yang haram, kemudian tangannya juga melakukan kemaksiatan, pikirannya juga memikirkan hal-hal yang maksiat, dan seterusnya. Orang yang sedang banyak melakukan kemaksiatan dan mudah terjatuh ke dalam kemaksiatan, tanda imannya sedang lemah. Segera kembali kepada Allah, segera baca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, segera baca ancaman-ancaman Allah dalam Al-Quran, segera baca tentang bagaimana siksa Allah Azza wa Jal di dalam An-Nar dan seterusnya, agar supaya keimanan bertambah. Karena keimanan harus diusahakan, diupayakan agar terus bertambah dan bertambah, tidak berkurang. Kadang seseorang ketika hartanya berkurang, sangat menjadi pikiran, sampai stres, sampai galau, karena hartanya berkurang, kelihatan berkurang. Berkurang karena bangkrut atau yang semisalnya. Tapi ketika imannya berkurang, ya, imannya lemah, ya, santai dia, nggak merasa, ya, santai. Jadi mending, imannya berkurang daripada hartanya berkurang. Ya, na'udzubillah. Ketika hartanya berkurang, wah galaunya dia, masya Allah. Tapi ketika imannya berkurang karena banyak kemaksiatan, dia santai. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jangan seperti ini. Segera ketika iman itu berkurang karena kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran syariat, segera kembali kepada Allah. Segera temui teman-teman yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh. Temui, minta nasihat. Segera hadiri majelis-majelis ilmu, dan seterusnya. Segera baca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan memahami maknanya agar semakin bertambah keimanan. Kemudian faedah yang keempat, yang terakhir, anna ma yakrahuhu al-insan qad yakunu khairan lahu. Bahwasannya apa yang dibenci atau tidak disukai oleh seseorang, kadang-kadang itulah yang terbaik untuknya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, enggak suka dengan apa yang terjadi, padanya, fahuwa khairul lakum, tapi ternyata itu lebih baik untuk kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu, senang dengan keadaan tersebut, tapi ternyata hal tersebut itu jelek dan buruk, bagi kalian. Nah, selesai dari beberapa dalil tentang at-tawakkal 'ala Allah azza wa jalla, maka sudah seyogianya bagi seorang mukmin, dia agar bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bertawakal atau bersandar kepada selain Allah azza wa jalla. Dan hakikat tawakal sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bersandarnya hati, bergantungnya hati hanya kepada Allah saja, yang tidak ada sekutu bagi Allah azza wa jalla, dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah saja, disertai dengan melakukan sebab-sebabnya. Melakukan sebab-sebabnya, usaha, upaya. Karena bertawakal, tanpa melakukan sebab, qadhun fi syariah, itu tercela dalam syariat. Bertawakal tanpa melakukan sebab, qadhun fi syariah, tercela dalam syariat ini. Dia membiarkan motornya enggak terkunci, disimpan di pinggir jalan. Kenapa enggak dikunci? Ya, saya tawakal kepada Allah. Saya serahkan kepada Allah. Baru 5 menit raib, hilang. Ini tawakal yang salah. Tawakal yang benar, kunci motormu, bahkan kunci ganda kalau ada, simpan di tempat yang aman, kemudian serahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Bergantung dan bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah upaya maksimal mengunci harta atau kendaraan, tetapi masih hilang juga, ya qadarullah wa masyafa. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal itu harus disertai dengan sebab. Artinya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla disertai dengan melakukan upaya dan usaha. Kemudian hati ini bergantung dan bersandar hanya kepada Allah, dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Dan bertawakal kepada sebab, Kalau tadi bertawakal tanpa sebab itu tercela dalam syariat, sebaliknya bertawakal kepada sebab, bersandar kepada sebab, ya, bersandar kepada sebab, bersandar kepada usaha, bersandar kepada upaya, ini adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang wajib bagi kita adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha dan berupaya maksimal, kemudian menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal, menyerahkan seluruh urusan hanya kepada Allah Azza wa Jal, ya, maka ketika hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan apabila hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita bersabar dan menerima sepenuhnya takdir Allah Azza wa Jalla. Berserah diri terhadap apa yang Allah putuskan dan ridho dengan keputusan Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruzibtum kama turzaqut tayr tadu khimasa wa taruhu bitana." Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka niscaya kalian akan diberikan rezeki seperti seekor burung diberikan rezeki. Yang burung ini dia berangkat di pagi hari dalam keadaan temboloknya kosong, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan temboloknya sudah penuh, sudah kenyang. Ini burung bertawakal, ya, kepada Allah Azza wa Jal, bersandar, bergantung hanya kepada Allah. Kemudian dia sertai dengan usaha. Apa usahanya? Terbang dari sarangnya, dari pagi pulang sore, sore sudah penuh temboloknya. Ini hakikat tawakal ala Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Maryam. Allah perintahkan kepada Maryam yang sedang hamil ketika itu, "Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqqit 'alayki rutban janiyyan." Goyanglah pangkal kurma itu, ya. Niscaya akan berjatuhan kurma-kurma yang baru matang, ya. Orang hamil suruh goyang kurma. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwasannya, na'am, lakukanlah sebab. Lakukanlah sebab, kemudian na'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan hasilnya. Allah perintahkan Maryam untuk menggoyang pohon kurma, padahal sedang hamil. Kemudian Allah, na'am, jatuhkan kurma-kurma tersebut untuk Maryam alaihi salatu wassalam. Demikian pula Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Padahal bisa saja Allah langsung membukakan laut tersebut. Namun Allah ingin menunjukkan na'am dan memerintahkan nabinya untuk melakukan sebab. Sebab memukul tongkat tersebut, kemudian terbelahlah lautan menjadi dua belah atau dua buah gunung yang besar. Kemudian yang terakhir, at-tawakkul ala aqsam. Tawakal ada beberapa jenis. Yang pertama, tawakkal ala Allah, bertawakal kepada Allah, yaitu bersandar dan menggantungkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jal, percaya sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal, dan mengimani bahwasannya Allah yang menentukan segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala urusan. Nah, kemudian disertai dengan melakukan sebabnya. Ini tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jenis yang kedua, at-tawakkal ala ghairillah. Bertawakal kepada selain Allah. Bertawakal kepada selain Allah ini bertentangan dengan tauhid. Karena tauhid adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang dapat memberikan kecukupan, tidak ada yang dapat melindungi dan seterusnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bertawakal kepada malaikat, bertawakal kepada nabi, rasul, bertawakal kepada wali, orang soleh dan seterusnya, bertawakal kepada mayit, kepada kuburan, kepada tokoh ya yang dikultuskan dan seterusnya, ini adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis yang kedua ini, yaitu jenis bertawakal kepada selain Allah, ada dua macam. Yang pertama, bertawakal kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut tidak mampu untuk melakukannya ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti bertawakal kepada mayit, kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia, wali yang sudah meninggal dunia, bertawakal kepada nabi, bertawakal kepada malaikat dan seterusnya, ini adalah kesyirikan besar. Bisa mengeluarkan seseorang dari daerah keislaman karena ini menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik jika dia mati di atas kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini jenis yang pertama, bertawakal kepada makhluk. Jenis yang kedua, at-tawakkal fil asbab adh-dhahirah al-'adiyah 'alal ahya' al-hadirin. Bertawakal kepada sebab yang nampak. Bertawakal kepada sebab yang nampak. Itu bertawakal kepada orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang masih hidup dan ada di hadapannya. Seperti orang yang bertawakal atau bersandar atau bergantung kepada ketuanya atau pemimpinnya atau penguasanya. Dia bertawakal kepada amirnya atau sultannya, penguasanya. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepadanya. Penguasanya bisa memberi makanan, membagi-bagikan makanan ya, dan seterusnya. Sehingga rakyatnya hanya berserah diri kepada penguasanya saja. Nah, ya. Bersandar hanya kepada penguasanya, ya. Karena penguasanya dermawan, suka bagi-bagi makanan. Rakyatnya enggak ada yang kerja. Gratis makanan dari penguasa. Nah, ini kan yang diinginkan rakyat ya. Gratis. Penguasanya dermawan. Baik, sehingga dia bersandar dan bergantung kepada penguasanya, kepada amirnya. Baik dalam mendapatkan manfaat, mendapatkan rezeki, makanan dan seterusnya, atau dalam rangka menolak mudarat. Apa hukumnya ini? Nah, kalau jenis yang pertama tadi syirik besar, kalau jenis yang kedua ini syirkun khafi, syirik yang samar, syirik yang tersembunyi. Nah, artinya kedua-duanya bermakna kesyirikan. Hanya saja yang pertama tadi syirik besar, sedangkan yang kedua syirik na'am yang tersembunyi. Kenapa dikatakan syirik atau syirik yang tersembunyi? Yang demikian karena meminta kepada makhluk itu ada tiga kerusakan. Meminta kepada makhluk yaitu dia bersandar bergantung kepada makhluk. Nah, itu ada tiga kerusakan. Kerusakan pertama, adanya sikap butuh kepada selain Allah. Al-iftikar ila ghairillah, sikap butuh kepada selain Allah, dan ini termasuk daripada salah satu jenis kesyirikan. Perlu dan butuh kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kerusakan yang kedua, idza'ul mas'ul, menyakiti yang diminta. Kalau hanya diminta sekali mungkin, sekali dua kali, tapi kalau sudah puluhan kali dimintai terus, ya, maka merasa apa? Terganggu, orang yang diminta ini terganggu, tersakiti. Dan ini kezaliman kepada makhluk. Berarti yang meminta ini, yang bersandar kepada makhluk tadi, dia menzalimi makhluk. Tiap hari minta, enggan berusaha, enggan bekerja, tiap hari nongkrong di depan pintu penguasa misalnya. Makan pagi, makan siang, makan malam, dan seterusnya. Nah, bersandar hanya kepada makhluk. Enggak ada usaha, enggak ada upaya. Makanya idza lil mas'ul, ini menyakiti atau mengganggu orang yang diminta, dan ini kezaliman kepada makhluk. Kerusakan yang ketiga, adzillah li ghairillah, merendahkan diri kepada selain Allah. Dan ini kezaliman kepada diri sendiri. Merendahkan diri kepada selain Allah, ini mendolimi diri sendiri. Nah, ini kerusakan-kerusakan, nah, dari perbuatan meminta atau bersandar atau bergantung kepada makhluk. Walaupun makhluk ini masih hidup dan ada di hadapannya, dan mungkin dia mampu untuk memberikan apa yang diminta. Nah, tetapi tetap saja hal ini, nah, hukumnya adalah kesyirikan, walaupun itu adalah syirikun khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, karena sebab perbuatan seperti ini, nah, padanya terdapat tiga kerusakan tadi. Adanya rasa butuh dan perlu kepada selain Allah, kemudian mengganggu dan menyakiti orang yang diminta, dan ini kezaliman kepada makhluk, dan merendahkan diri kepada selain Allah, dan ini kezaliman kepada diri sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka yang wajib bagi kita adalah bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah Azza wa Jal, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan kekurangan tersebut. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta wa astagfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.